Matius tipu 26. Keli ai lepa ai tiboa ke sangamberi tiboyet ne Yesus, kuanangan kamatada si pasiului nia. Anuaga yang tebaik kam, ai le ruanga gogo iaili punen paska. Kateteret nenda, segi ake rangan togat siri manua itu silit tengah ake. Lepa paruru rangan ta imam sabeu, samba ta bajara ta Yahudi kauman imam sabeu Kayafas. Masih pati boji kipara gagalai, yoi ralaba Yesus ramatea ke nia. Tapoi pele nganganda. Bui kamatat punen babara pula magat siri manua simigi. Kateteret a Yesus kabetania kalalep Simon simabokbong. Oisara sinanalep siambit sangabuli-buli tula simasingin simakepusaki. Uruaket nangan nia kautet Yesus ay nia mukokom. Kilarai cok nia sipasi ului. Mangoi-ngoi nangan bagada kuarangan. Tupasi sibu koda nene, ke tu sakiake makepo sakinia, bulagat nia tukau kasih mageba. Ya gaile po Yesus pinatuda kuanangan kamatada. Nugege jake koda kambagat sinanalep nene, si maeru lek poi aigalai katubuku. Aile turerere kababarat si mageba katalagamui, aku geti tak mariru kabebekmui. Ai poi uruake na tula nenek katubukku, ia te mastarek ngake katurateatku. Kukua nia kamatamui, kaipa-kaipa le tupaarep katuareman si maeru nenek kasangaliot polak, sigalai sina nanep nenek leu tununuake masirebdep nia. Lepa, eisara kasipulurua si pasiului si puoni si Yudas Iskariot katai imam sabeu, kuanangan. Apa nuake kamkaku? Ke ku sege ake Yesus kakam. Aderangan telupulu perak kaurangan nia katubu nia. Kateteret nenda gabanangan tetre sipasesese isege ake Yesus. Kagogoi si boiki pukoman roti sitak sioman. Oi sipasi ului kamatat Yesus kuarangan. Kaipa sioba nu kupatarek kai kekeu pukoman paska. Kuanangan Yesus. Kenan kam kakota kai anu, kua kam kamatania, ai kua si guru malekrengan teterekku, kalalep mute kupu papas kakai si pasi uluiku. Galai rangan leu si pasi ului, kele si tone akenen Yesus kamatada, tarik ake rangan komen paska. Kele ai masoibo, pudet nangan Yesus mukom sambada si pasi ului nia si pulurua, ai siam kokom, panibo nangan Yesus. Kukua nia kamatamui, katalagamui ai sara sipasi sesege ake aku. Mareureu nangan bagadda simakope sipasi ului, tadake rangan senenda masikua kamatat Yesus. Taleu aku Tuhan, alegi nangan nia Yesus. Sikere kai masisusuwake roti kamangko, ia te sipasi sesege ake aku. Togat sirimanua geti, kiri nangan mamate nia kele situ susurat pagalayat tubuh nia. Tapoi paan teka siri manua nenda si pasi sesege ake togat siri manua. Maeru pele ka siri manua nenda tak mutuk tu mata nia. Kuanangan si Yudas si pasi sesege ake nia. Tak leu aku guru. Kuanangan kamata nia Yesus. Anu kuangan tubum. Aisyam kokom alak nangan roti Yesus. Kuanangan sura, pabok nangan nia, kau nangan nia kasih pasi ului nia kuanangan. Alak kam tubuhku tenekne. Lepa alak nangan pulokat kuanangan sura, kau nangan nia kasih pasi ului nia kuanangan. Lokam sangam berimui kapulokat nekne. Logau ku tenekne pakrekat baga si bau, si pilia kenen lulut si migi pasiap peco. Kukua nia kamatamui, barania kine neget, taan kulolok minca anggur nekne, kaprimatat ukui kungan legeti kulolok nia, sambata anggur sibau. Lepa arau rayake urai pasiumun, belasia raei kaleleu tula, nyageti, kuanangan kamatat si pasiului nia Yesus. Sangam beremuite mabebelek baga katubuku sebok nekne, atusuran anpoi, kubobok-bok te si pasi jajago, pusabunangan mungkuat biri-biri. Atu surungan geti aku, puboiki kungan kakam ke Galilea. ale ginangan nia si Petrus, kuenangan kamatat Yesus. Kenanen baik sangam berida mabelek bagak katubum, aku geti tak mabebelek bagakku. Kuenangan kamatania Yesus. Kukuania kamatam, soibok nenek tak peimu totok gigogo anu pakelengan aku telunga minca. Kuenangan si Petrus. Kenanen baik sambat tamatei, tak ku pake kelekeu. Sangam berida si pasiului kisedaleu arakua. Lepa e Yesus sambada si pasiului nia kasaramone si puoni Getsemane. Kuenangan kamatada si pasiului nia. Kudungan kamse meyaku seda manindo. Ambit nangan si Petrus samba si rua togat sebedeus aleinia. Reu-reu ima reu-reu bagania pugeret nangan tubunia. Lepa kuanangan kamatada. Makope reu-reu bagaku mamatean le se antek kam tapu mata sambatta. Einia goiso kamata uraponangan manindo kuanangan. Ukui ke momoi bai sabawake le pulokat panguringan nenek katubukku tapoi bui kateu bagakku kateu bagamle sok-sok nangan minca kasih pasiului nia ailinangan sia aisia memerep kuanangan kai Petrus kipa tak momoi no make kamu mata sambatta beri sanga jam pumata kam samba manindo bui nubelek kam kapasisi boat. Majak lek puik kasia kecat, akulak geti masakku. Lepa einia mincak si karuania manindo kuanangan. Ukui, tak geti momoi sabau aku pulokat pengoringan nenek, bui tak kulok le, teuk bagam le. Nya geti, oinia mincak ailinangan sia, aisia memerep kopet lauk-laura. Kadiwa kenangan sia mincak, iei manindo si katelunia. Kelek si kuania lewet ai kua. Lepa oinia kasih pasiului nia. Kuanangan kamatada. Ai pelek kam memerep samba muari. Ayai lingan te jam nia itu sege ake togat siri manua kakabera si jo. Suru kam, sita kam. Amale grengan nia si pasi sesege ake aku. Ai pelek maninibo Yesus. Oi ayoi si Yudas, Sara kasih pulurua. Sambada sirimanua simigi sibara lanjau samba bobo-bo. Siguguluwa kenenda ta imam sabeu, samba tai bajakra tai Yahudi. Sipasi sesege akek nia, ai kawan patua gayat kise ai kua. Kasegeti kusikguk iate nulalabak kam. Einangan lewet si Yudas katubut Yesus, kuanangan. Salam guru. Siguk nangan nia. Kuanangan Yesus. Ale suruak apa nua alak se? Oisia sirimanua simigi labarangan Yesus. Tapoi sara katalagat si pasiului sipa ale yake Yesus. Opat nangan lajau nia. Tete ake nangan nia kapagugulet imam sabeu. Sepri nangan talingan nia. Lepa kuanangan kamatania Yesus. Sabuk ake incak lanjau ni. Aipoi kasih siopat lanjau, kalanjau leuk te imam mati. Kabagampak tak memuai kutidau kau kuiku, ikuai niyake kaku kini neget puluh ruwa legion legei malaikat. Kisedabai, kipangan le ipuaili sineboi surat cipunenan, sipasi kukua, buita ipuaili nekne. Lepa kuanangan Yesus, kamatada sirimanua simigi. Si pananai pak aku kabagamui, nuo oikam sibara lanjau, samba bobok-bok masih laba aku. Seneng goyan le aku ka uman te ka manua mengantoman ta anu lawak kemaku. Tapoi aibara sangambiri nia nekne bule ipuaili sinurat nakenenda te nabi. Lepa tui ratui tui sangambiri sipasi ului kadi wakirangan Yesus. Laba ara laba Yesus taro wakirangan nia kamatat Kayafas imam sabeu. Seda amaruruan siagai surat. Samba tai bajakra tai Yahudi. Tapoi aileu itutut nia si Petrus si mareunan teret kagerat lalep imam sabeu. Guru nia kudunia sambada si pasijajago uman tai kamanua masih joake kipa kalepakat nia. Nyageti gabarangan pasimunengan boko tai imam sabeu sambada sarapat sabeu bule yoi ramateyake Yesus. tapoy ta arasese, kenanen maigisia si pasimumuneng boko. Kalipakat nangan le oi siya rua guarangan. Ay kuwa si nekne, momoy kuragat nake umantay kamanua samba kuryo ake na minca kapakat telu ngagogoy. Nyageti, rio imam sabeu kuanangan kamatat Yesus. Tak nua alegi berisara nganganda rangan dua keekeu. Tenan le meng Yesus. Kuanangan minca imam sabeu kamatania. Kaonin te kamanua si puriri manua, kutido kineneget kabagat suppa, kuale kamatamai elek Kristus ekeu toka te kamanua elek ta. Kuanangan Yesus. Anu kuangan. Tapi ku kuania kamatamui, barania kise icok muyan tokat siri manua mu udet isit kai katoet si puluh gege moi katane rusa kamanua. Nyageti birit nake nangan lepenia imam sabeu kuanangan. Ai paloloyan tai kamanua. Apa nantangan le si pasi mumuneng? Icok pei, anu remman kam paloloyan nia. Kipa pa atuan mui? Alegirangan nia. Matewan tu mate akenia. Lepa lujirangan matat Yesus, buku rangan nia, sabagai masih lipat nia, samba rakua. Ko lihat pega kai Kristus, kasih siwopo ekeu. Si Petrus geti, ainia mukukudu kagerat. Nyageti oisara pagugulet sinanalep, itaget nake nia kuanangan. Ekeu lewen ale Yesus tai Galilea. Tak poi, ai pake lele si Petrus kamatada sangamberida kuanangan. Tak kuagai si kuam. Ai nia memei kamatad baliu gerat, iconangan nia minca pagugulet bagai kuanangan kamatada si kudu sedda. Si nenek lewet ale Yesus tainat saret. Paolenangan minca si Petrus masih pakele kusup kuanangan. Tak kuagai si manua nenda. Tak amau uju. Oisia si puri rio sedda kuarangan kai Petrus. Bulat nia ikau lewet sara katalagada. Makoi nong kapanini bo. Nyageti tadake nangan masih tele tubuh nia samba musupa. Tak kuagai siri manua nenda. Kutoki nangan leu go. Rebreb nangan si Petrus si kuat Yesus kamata nia. Tak pe mutotoki go. Anu pakelengan aku telunga minca. Bela nangan leu kagerat si Petrus, puso nangan si Makopek.